إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita seorang Muslim dan memilih kita di antara Muslimin, orang-orang yang mau mengenal Sunnah dan mengikutinya, dan memilih kita di antara orang yang mau mengenal Sunnah dan mengikutinya, orang-orang yang mau tafaqquh fi dinillah, belajar memperdalam ilmu agama kita. Karena sesungguhnya dengan belajar ilmu agama akan menjadikan seorang mengenal Allah dan syariatnya. Maka dikatakan oleh para ulama, man kana billahi a'raf kana lillahi akhaf. Orang yang dia itu lebih mengenal tentang Allah, maka akan menjadi orang yang semakin takut kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang memiliki sifat khasyah, takut yang hakiki kepada Allah, hanyalah mereka para ulama. Di mana bagaimana atau bagaimanakah gambaran takut yang hakiki kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia semakin mendekat kepada Allah. Kenapa demikian? Li'annahu la malja'a minhu illa ilaih. Dikarenakan tidak ada jalan keselamatan dari kemurkaan Allah kecuali kalau kita kembali kepada Allah. Berbeda kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan menghindari dan menjauh dari sesuatu yang kita takuti. Seorang takut kepada kematian, kepada maut, maka dia akan selalu menghindari yang namanya sebab-sebab mengantarkan kepada kematian. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah dikala Allah menjadikan kita orang yang belajar ilmu agama. Namun ilmu tersebut akan menjadi kemanfaatan yang hakiki pada diri kita, dikala melahirkan sifat khasyah, sifat takut yang menjadikan kita mendekat kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamu Ahmadu Rahimahullah, laisal ilmu bikathratir riwayah, wa innamal ilmul khasyah. Laisal ilmu bikathratir riwayah, wa innamal ilmul khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan, bisa memaparkan berbagai macam pengetahuan, bisa membeberkan seluruh perselisihan. Akan tetapi yang namanya ilmu itu adalah khasyah, yang melahirkan orang tersebut takut kepada Allah, sehingga dia semakin dekat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di malam hari ini, masih meneruskan istifadah dari asilah yang diajukan kepada beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah, setelah menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Maka sampai di halaman 126 dari kitab yang ada pada kita. Pada pertanyaan yang ke-15, atau pertanyaan yang keberapa? Ke-15, na'am. Ke-15. Ditanyakan hadithun. Yabqa fil jannati fadlun. Fayunshi'ullahu laha khalaqan. Fayuskinuhum fadlul jannah. Fadlal jannah. Ditanyakan kepada beliau mengenai suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, masih tersisa di jannah fadlun, yakni karunia Allah, tempat. Maka Allah pun menumbuhkan ataupun menyiapkan bagi tempat tersebut adanya makhluk ciptaannya, yang kemudian Allah akan jadikan dia menempati tempat yang masih tersisa di jannah tersebut. Maka di sini pertanyaan alaisan nasson fi mas'alati tariki shalah annahu la yukfar. Hadis ini hadis yang panjang, bukankah ini nas yang menyatakan tentang masalah orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan. Yani dalam bab ini, kita mau menerangkan atau beliau ditanya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, hukumnya kafir atau tidak? Ini masalah pokok substansi dalam pertanyaan ini. Namun, si penanya ini pernah mendengar adanya hadis atau pendapat yang menyatakan bahwasanya tarikus sholah tidaklah kafir. Bersamaan Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullah membawakan pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Terus bagaimana? Maka mereka beristifsar kepada Syekh meminta penjelasan tentang hadis yang digunakan dalil orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Di mana hadis tersebut? Hadis yang panjang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jannah. Wa sifati na'imiha wa ahliha. Tentang sifat orang yang menghuni jannah dan juga penghuninya. Dalam bab An-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Neraka nanti akan menghuninya adalah mereka orang-orang yang sombong lagi angkuh. Adapun jannah Allah yang menghuninya adalah mereka kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Di mana lafaz dalam hadis ini, yakni datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qat bi'izzatika wa karamik wa la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Hadisnya panjang dari Anas ibn Malik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazalu jahannam, terus menerus jahannam neraka itu, yulqa fiha, dilemparkan kepadanya penghuni-penghuninya, masuk blung blung blung. Dan terus berteriak, hal mim mazid, masih ada tambahan? Masih ada tambahan? Masih ada tambahan? Barakallahu fikum. Hatta yad'a rabbul izzah qadamah. Naam, sebagaimana dalam Allah firmankan dalam surat Qaf, wa taqulu hal mim mazid? Hal mim mazid? Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Hingga Allah meletakkan qadamah, kakinya ke mulut jahannam. Berarti Allah memiliki qadam, memiliki kaki. Kita tetapkan tanpa dibayangkan, tanpa diserupakan, tanpa dipalingkan dengan makna yang zahir dari bahasa Arab, dan tanpa ditolak. Kita tetapkan sebagaimana artinya Allah memiliki qadam, yakni kaki. Bagaimananya? Sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Maka Allah letakkan qadamnya. Fayanzawi ba'duha ba'dan. Maka akhirnya terkatuplah sebagian mereka kepada yang lain dan mengatakan, qat, qat, cukup, cukup ya Allah. Sudah tenang jahannam. Maka jahannam tersebut mengatakan, bi'izzatika wa karamik, demi keagunganmu dan kemuliaanmu ya Allah. La yazalu fil jannati fadlun. Ini bi'izzatika wa karamik. Qat, qat, cukup ya Allah, demi keagungan dan juga kemuliaanmu. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang jannah. Wala tazalul jannatu. Wala tazalu fil jannati fadlun. Dan terus senantiasa ada karunia, yakni tempat yang Allah sediakan di sorga. Terus dimasukkan ahlu tauhid, semuanya masuk sorga. Yang mereka memiliki amalan yang sempurna, masuk. Baik yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, atau mereka yang masuk dengan hisab terlebih dahulu, atau mereka yang masuk dengan hisab dan tercabik-cabik di kauntarah ketika melewati sirat, ataukah mereka yang masuk ke dalam jannah setelah sebelumnya Allah siksa di neraka dengan sebab dosa-dosa yang lebih besar, atau yang timbangan kejelekan yang lebih berat daripada kebaikan, namun dengan tauhid dan keislamannya Allah angkat ke jannah. Nah, ternyata ini semua masuk, masih ada karunia Allah yang Allah sediakan. Bagi siapa ini? Maka Allah yunsi'ullahu laha khalqan. Allah menciptakan bagi tempat ini makhluk yang Allah kehendaki. Fayuskinahum fadlul jannah. Fadlal jannah, maka Allah tempatkan makhluk ini ke dalam jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Datang dalam riwayat Bukhari, tidak dibawakan di sini, yang dikenal dengan hadis Jahannamiyun. Hadis Jahannamiyin, hadis yang menerangkan orang-orang yang menghuni neraka Jahannam atau neraka. Nah, barakallahu fikum. Maka disebutkan di sana yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji zarah daripada keimanan. Terus hingga akhirnya dikeluarkan dari neraka orang yang tidak memiliki amalan apa-apa. 6. Terus ditanyakan kepada dia. Maka dia melihat dinaikkan atau dia melihat adanya telaga. Meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin telaga tersebut. Dan aku tidak akan minta sesuatu pun setelah itu. Setelah masuk telaga. Maka dia melihat adanya pohon di tepi jannah, surga. Ya Allah, betapa rindangnya di sana. Aku meminta kepadamu untuk ke sana. Dan aku tidak akan meminta selain itu. Betul engkau tidak meminta sesuatu lagi? Tidak, ya Allah. Maka Allah pun berikan apa yang dia minta. Ketika sudah di bawah pohon tersebut, dia melihat keindahan jannah di dalamnya. Ya Allah, sungguh aku sangat ingin masuk ke dalamnya. Manusia diwayati ngerokok rempelak. Nah, ternyata dia seperti itu. Maka barakallahu fikum, Allah katakan kepadanya, kau tidak akan memintanya lagi. Tidak, ya Allah. Walaka asyru mithlu dzalik, engkau akan mendapatkan 10 yang semisal itu. Maka terheranlah dia. Dan ternyata Allah memasukkannya ke dalam jannah dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disebutkan orang ini punya amalan. Maka si penanya bertanya kepada Syekh, alaysa nasan fi mas'alati tariki sholah annahu la yukfar. Bukankah ini nas yang nyata? Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini bagaimanakah jawaban Syekh rahimahullah? Kata beliau tentang hadis ini terlebih dahulu. Jawab, hadza saraha bihi ahlus sunnah. Hadis ini secara tegas ahlus sunnah menyatakan yunsi'ulaha quwaman, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, menumbuhkan dari makhluk-makhluk, yakni kaum-kaum yang Allah pilih. Fayudkhiluhumul jannata fadlan minhu warahmah. Maka Allah masukkan mereka ke dalam jannah karena karunia dari Allah dan rahmatnya semata. Walaupun tidak memiliki amalan apa-apa. Naam. Allah memang ciptakan dia untuk menempati fadlun tadi. Karunia yang Allah siapkan. Yunsi'ulaha quwaman. Allah ciptakan kaum-kaum tersebut. Ay bi fadli rahmatihi. Yaitu dengan karunia rahmat Allah Ta'ala. Kama dzakara Syekhul Islam fil aqidatil wasitiyah. Sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan di dalam al-aqidah al-wasitiyah. Maka beliau menyatakan, waqad ghalata ba'dur ruwat, dan telah keliru sebagian periwayat hadis. Yang benar adalah di sana, yakni barakallahu fikum, tersedia di dalam jannah fadlun, tempat yang khusus yang Allah memang tempatkan orang yang menempatinya semata-mata dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amalan yang dia lakukan. Naam. Bukan dengan sebab amalan saleh yang dia lakukan, namun semata-mata dengan rahmat dari Allah. Naam, barakallahu fikum. Maka di sini ternyata sebagian rawi yang meriwayatkan hadis keliru dan menyatakan wayabqa fin nari fadlun amman dakhalaha. Di neraka ini masih ada di sana fadlun amman dakhalaha, karunia Allah dari siapa yang memasukinya. Fayunsi'ullahu laha aqwaman fayudkhilahumul nar. Maka Allah menciptakan kaum yang tidak melakukan dosa apa-apa, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka untuk menempati tempat yang Allah sediakan tadi. Nah, ini adalah ghalat, karena akan menjadikan makna Allah zalim kepada hamba. Adalah akidah yang benar, maka kata Syekh, inna hadza ghalat, ini salah. Wa innama shawab yabqa fil jannati fadlun ya'ni si'ah. Yang benar adalah masih tersisa di jannah adanya fadlun, karunia Allah, tempat yang luas, kosong. Naam. Tidak dihuni oleh orang-orang yang mereka itu memiliki amalan soleh. Namun dihuni oleh orang-orang yang masuknya semata-mata dengan rahmat Allah. Maka barakallahu fikum. Fayunsi'ullahu laha aqwaman. Maka Allah menciptakan adanya beberapa kaum. Fayudkhiluhumul jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam jannah. Fadlan minhu, yang ini merupakan karunia dari Allah. Ingat, lam ya'malu khairan qattu, tidak memiliki amal kebaikan sama sekali. Ya. Ini barakallahu fikum. Di sini jangan salah penerapan. Kalau begitu saya berharap jadi itu sajalah. Ya. Saya enggak mau beramal soleh. Saya enggak mau beramal iman dan seterusnya. Saya berdoa mudah-mudahan jadi kelompok tersebut. Ini Jabariyah. Ini kelompok sesat dari kalangan Jabariyah. Nah, yang diadopsi oleh sebagian Sufiyah Al-Ghulat. Nah, orang Sufi yang ekstrim. Barakallahu fikum. Atau mereka kaum batiniyah, ibadiyah. Mereka orang-orang batiniyah dari kalangan ibahiyah atau ibadiyah. Yang membolehkan segala sesuatu. Ngaji, apa-apa boleh. Apa-apa boleh. Naam, na'udzubillah. Naam. Maka di sini, hadis ini makna yang sahih seperti itu. Walaisal hadithu nasan fi mas'alati tarikis sholah. Hadis ini bukan nas yang sharih yang menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat masuk surga. Ya tidak. Tidak ada penyebutan orang yang meninggalkan sholat Allah maafkan dimasukkan ke dalam, atau Allah menciptakan orang yang meninggalkan sholat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada. Namun dalam hadis Allah menerangkan bahwa Rasul menerangkan di jannah, di surga masih ada tempat yang luas, yang kosong. Yang tidak dihuni oleh orang yang memiliki amal kebaikan. Nah, siapa yang menghuni? Maka Allah menciptakan adanya kaum yang tidak memiliki amal sama sekali. Maka Allah masukkan semata-mata dengan rahmat dari Allah dan karunia-Nya. Nah, kalau orang yang sholat, meninggalkan sholat, apa hukumnya? Ya nanti akan dibahas. Nah, barakallahu fikum. Lah ini, bukan hadis ini menjadi dalil bagi mereka yang menyatakan tarikus sholat berarti tidak kafir. Lianna hadha syai' wa hadha syai', karena orang yang meninggalkan sholat hukumnya lain. Dan hadis ini tentang hukum yang lain pula. Nah, yunsi waqwaman ma'amilu syai'an abada. Allah menciptakan kaum yang tidak beramal sedikit pun selamanya. Hada fadlun minhu. Ini karunia dari Allah. Ma kullifu, tidak diberikan beban taklifiyah kaum tersebut. Lah ini mereka. Sehingga tadi orang-orang Jabariyah kalau menggunakan hadis semacam ini untuk membenarkan perbuatan mereka meninggalkan amalan soleh, maka itu salah. Naam. Yang kadangkala dikatakan dengan bahasa para ulama, ni'mat dalilu wa bi'sal madlul. Aw wa bi'sal istidlal. Dalilnya bagus, benar, sahih, Al-Quran ataupun sunnah. Namun penempatan dalil tersebut jelek. Ya. Maksudnya apa? Sehingga kita bawa tadi, seorang belajar hendaknya menanamkan pada dirinya rasa takut. Karena ternyata di sana tidak sedikit Allah takdirkan adanya orang yang belajar justru semakin sesat. Semakin mendalami ilmu agama, semakin sesat. Bukan ilmu agama yang menjadikan dia sesat, namun karena dia memang tujuannya jelek. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim marada. Di dalam hatinya ada penyakit, penyakit syubhat, penyakit raibah, ragu dengan kebenaran Islam dan sunnah. Sebetulnya ragu. Kalau sunnah menjanjikan ini, ragu. Akhirnya fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakitnya. Semakin ragu dengan sunnah. Ini na'udzubillah. Yang Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaighun. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Memang ingin menyimpang. Mereka belajar-belajar mencari Al-Quran dan sunnah. Akhirnya mereka fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mencari-cari dan mengikuti ayat-ayat dan dalil-dalil yang tasyabaha minhu, bisa dipelintar-pelintir ke sana kemari. Nah, tidak dikembalikan kepada makna yang hak. Dalam rangka apa? Ibtigha'a ta'wilih, mencari-cari rekayasa makna-makna ta'wil yang tidak tepat. Wabtigha'al fitnah, dan mencari fitnah wa ta'wil. Nah, mencari fitnah yakni perpecahan umat. Fitnah yakni menyelisihi sunnah. Nah, inilah mereka. Kelompok-kelompok sesat. Sehingga jangan heran kalau orang menyimpang seakan-akan punya dalil, padahal tidak punya dalil. Nah, bi'sa ni'mad dalil wa bi'sal istidlal awil madlul. Dalilnya bagus, benar, namun jelek penempatan dalilnya dan tujuan dia menjadikan itu sebagai dalil. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini itu sebagian orang. Bagaimana supaya kita selamat? Kembali kepada para ulama. Kembali ke majalisul ilm yang diambil dari para faidah para ulama. Kenapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga di sini si penanya bertanya kepada Syekh Mustafid dalam rangka untuk istifadah kepada mereka. Sebagaimana orang yang mencari ilmu, orang yang bertanya pun demikian dibagi oleh para ulama menjadi beberapa keadaan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terangkan dalam Al-Aqidah Al-Lamiyah, maka beliau mengatakan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Ruzikal huda man lil hidayati yas'alu. Ini barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang bertanya tentang akidah dan madhabku. Akidahnya Ahlussunnah apa? Madhabnya apa? Maka beliau menerangkan, ruzikal huda man lil hidayati yas'alu. Akan diberi hidayah, petunjuk. Akan bisa mengikuti jalan yang benar. Man lil hidayati yas'alu. Orang yang bertanyanya memang mencari kebenaran. Nah, kenapa? Karena orang bertanya ini ada 3 atau 4 kategori. Orang yang bertanya mencari pembenaran atau perbedaan. Nah, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna khamsa as'ilatin la yujibu anha illa nabi. Bertanya 5 pertanyaan. Di mana tidak ada yang bisa menjawab kecuali nabi. Maka ditanya 5 tersebut dan dijawab oleh nabi dengan benar, sampailah pertanyaan yang 5. Man yusahibuk, oh, siapa yang menemanimu atau yang menyampaikan wahyu kepadamu? Qala Jibril, malaikat yang dibenci oleh orang Yahud. Sudah, aku enggak mau nerima. Nah, coba kalau Mikail, ya, maka orang Yahud banyak namanya Mikail, Mikail, ya. Ini barakallahu fikum. Coba kalau Mikail, coba yang lainnya. Nah, ternyata malaikat Jibril. Nah, sehingga ditolak ajaran Nabi. Bersamaan mereka tahu itu al-haq. Oh, ini beda sudah. Nah, yang kedua, orang yang bertanya, "Naam barakallahu fikum," ingin mencari pembenaran. Yang mereka itu biasanya mencari hal-hal yang cocok. Nah, bertanya tidak pas, berpindah kepada yang lainnya, berpindah kepada yang lainnya. Maka Fadilatu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ditanya tentang orang yang dia bertanya kepada seorang ulama ahlus sunnah yang thiqah, dijawab dengan arahan dan dalil. Kemudian dia membawa pertanyaan yang sama kepada ulama ahlus sunnah yang lainnya. Maka kata Syekh, hadzal la'ab, ini orang yang la'ab, orang yang senang bermain-main fatwa. Na'udzubillah. Sehingga di sini barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, orang yang bertanya istihda, memang mencari al-haq. Maka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Maka di sini barakallahu fikum, apa kaitannya dengan permasalahan yang ada pada kita? Di sini kata beliau tentang tarikus sholah, beliau hanya menjawab mengarahkan tentang hadis ini bukanlah dalil orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Lah terus bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Hukum yang orang meninggalkan sholat ini alhamdulillah ada risalah hukum tarikus sholah yang mudah-mudahan nanti diterjemahkan oleh anak-anak kita. Nah, dan mudah-mudahan bisa ditulis nanti sehingga ikhwah semuanya bisa membaca. Nah, cuma kita meringkas. Hukum tarikus sholah, qala Fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukum tarikus sholah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Inna hadhihi al-mas'alah min masailil ilmil kubra. Sesungguhnya permasalahan ini termasuk permasalahan-permasalahan ilmiah yang besar. Nah, kenapa besar? Wa qad tanaza'a fiha ahlul ilmi salafan wa khalafa. Dan sungguh, kenapa dikatakan besar? Telah berselisih pendapat dalam hal ini ahlul ilmi, baik dari kalangan salaf ataupun khalaf, orang yang kemudian. Permasalahan yang pelik, khilafnya qawi, kuat. Faqala al-imam, seperti salaf yang terdahulu dari a'immah al-arba'ah. Qala al-imamu Ahmad ibn Hanbal, tariku sholah kafir, kufran mukhrijan minal millah, yuqtal idza lam yatub min wa illadzi lam yatub wa yusalli. Orang yang meninggalkan salat kafir dengan kekufuran yang menjadikan dia keluar dari Islam. Dibunuh apabila tidak mau bertobat dan melakukan salat. Ini sudah berhenti atau terus? Kalau berhenti sudah, berarti sudah. Ini belajar mencari pembenaran, ya. Atau yang kedua, diteruskan. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Abu Hanifah dan Imam Malik serta Syafi'i, imam yang tiga, mengatakan fasikun wala yukaffar, yaitu fasik pelaku dosa besar, tidak kafir. Tidak dikafirkan. Beda enggak? Beda dengan yang pertama. Naam. Maka di sini sumakhtalafu, kemudian mereka yang mengatakan naam barakallahu fikum fasik tidak kafir berselisih. Faqala Imam Malik tentang hukum yang diterapkan di dunia. Maka Imam Malik dan Syafi'i mengatakan yuqtal haddan, namun tetap boleh dibunuh sebagai had hukuman karena dia melakukan dosa besar. Waqala Abu Hanifah yu'zaru wala yuqtal, diasingkan saja jangan dibunuh hukumannya. Naam. Lah ini berselisih para ulama. Yang jelas permasalahan yang sangat pelik. Yang mana ringkasnya, setelah dikumpulkan hadis-hadis dan dalil-dalil yang itu menyatakan tentang orang yang meninggalkan sholat kafir dengan sharih, Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu alladhi, perjanjian sebagai batasan antara kami dan ahlul kitab, mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia sungguh telah kafir. Ucapan kafir ini yang menjadi pembahasan. Kafir ini apa? Karena terkandung dua makna. Kufrun akbar yukhrijun minal millah, kufur besar yang menjadikan dia keluar dari Islam, atau kufrun asghar yang disebut kufrun duna kufrin la yukhriju minal millah. Nah, kufur kecil yang tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Nah, barakallahu fikum. Dan ini para ulama khilaf. Mereka menyatakan adalah hadis ini kufrun secara mutlak. Namun yang rajih wallahu alamu bisawab setelah dikumpulkan oleh para ulama, yakni orang yang meninggalkan sholat dirinci. Yang pertama, man tarakaha jahidan walam ya'taqid wujubiyataha fahuwa kafir kufrun akbar. Orang yang dia meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, tidak meyakini sholat itu wajib, maka dia kafir keluar dari Islam. Dengan sebab menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah yang mewajibkan, dia mengatakan tidak wajib. Nah, kalau sampai meyakini tidak wajib. Wa amma man tarakaha tahawunan wa takasula ma'tiqadi wujubiyatiha faqad ikhtalafu fiha al-ulama. Adapun orang yang dia itu meninggalkan salat karena tahawunan, menyepelekan watakasula dan bermalas-malasan bersamaan masih meyakini kewajibannya, maka sungguh berselisih para ulama di dalam hal ini. Dan yang rajih adalah tafsil. Yang rajih adalah tafsil. Maka bagaimana tafsilnya? Di mana orang yang meninggalkannya itu ahwal, ada beberapa keadaan. Idza tarakaha bil kulliyah, kalau dia meninggalkannya secara menyeluruh, tidak sholat sama sekali. Naam. Tidak sholat sama sekali. Naam barakallahu fikum. Dia tidak sholat sama sekali, maka barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak wajib, tidak yang wajib, tidak yang sunnah, tidak di masjid, tidak di rumah, bahkan tidak sholat Id juga. Maka yang seperti ini diterangkan para ulama, yakni barakallahu fikum, adalah kafir. Yukhriju minal millah. Nah, dia kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waman yani al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, yani tarkus shalah, meninggalkan as-shalah, alif lam masuk ke dalam isim jenis memberikan faedah umum as-shalah seluruhnya. Naam. Sehingga kalau masih sholat sekali dua kali, maka ini tidaklah dikafirkan. Barakallahu fikum. Kemudian ini barakallahu fikum. Adapun orang yang meninggalkannya karena semata-mata malas, Wa amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan aw yusalli fardhon aw fardaini fa dhahiru annahu la yukfar li annahu lam yatrukha bil kulliyah. Naam barakallahu fikum. Inilah demikian orang yang meninggalkannya kadang-kadang melakukan salat fardu sekedar 1-2 kali, maka yang nampak tidak dikafirkan, namun orang tersebut melakukan dosa besar. Kenapa demikian? Karena dia tidak dikafirkan, karena barakallahu fikum, dia tidak meninggalkan sholat secara menyeluruh. Sehingga wal aslu baqaul Islam, sehingga asal yang diterapkan pada orang tersebut masih tetap di atas keislamannya. La nukhrijuhu minhu illa biyakin, tidaklah kita mengeluarkannya kecuali dengan keyakinan. Fama sabata biyakinin la yartafi ila illa biyakin, sesuatu yang diangkat dengan atau yang ditetapkan dengan keyakinan, dia sudah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak berbuat syirik atau tidak melanggar nawakidul Islam. Naam, maka tidaklah terangkat keislamannya kecuali dengan sesuatu yang yakin. Sementara meninggalkan sholat sesuatu yang khilaf para ulama, sesuatu yang khilaf, sehingga di sini harus kita berhati-hati, betul-betul harus teliti. Kapan menjadi kafir? Apabila dia satu, menentang kewajibannya. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat secara menyeluruh, tidak pernah sholat sama sekali. Nah, maka yang sebenarnya kafir yukhriju minal millah. Ketika mati tidak disolati, tidak perlu dikafani, tidak perlu dikuburkan di kuburan muslimin, namun dia diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Wallahu ta'ala ala wa'alamu biswab. Mudah-mudahan risalah hukmu tarikis sholat bisa nanti dibaca dengan mudah oleh ikhwan semuanya dengan tulisan yang berbahasa Indonesia biiznillah. Musta'inan billah, kita berharap kepada Allah pertolongan. Mudah-mudahan menjadi program sebagai latihan anak-anak kita menerjemah beberapa karya-karya yang ringkas dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Naam wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.